Ada motor di luar, Bester TV. Hayu. Tiap pagi ku bangun pagi untuk sahur di Ramadan ini. Jangan lupa ku buka YouTube lagi. Langsung saja ku buka Bester TV. Ada Rimas Kema Mangsia Ganjut, ada Dadang Rosi Kini Garut. Lagunya bagus, bagus, tak kalah sama lirik Lemonadut, yeah. Langsung saja aku buka lagu pertama. Dilemawat lagi nge-rap apa-apa aja. Jangan lupa buka lagi Dana Rosikin. Ku suka lagu Dadang Rosikin karena sangat inspiratif, edukatif, informatif, dan ekonomikatif, yeah. Semuanya ada di Bester TV, yeah. Edukasi di Bester TV nomor 1. Bahasa kasar pun jadi lembut atuh. Tenang saja kalian, jangan banyak harapan kepada channel lain. Pusatkan saham kalian di Bester TV. Aku suka Bester TV. Aku suka Bester TV. Aku suka Bester TV.